Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras as-sadis wal ashrun, pelajaran yang ke-26. Sekarang tamrin yang berikutnya, khamisan, tamrin yang kelima pada pelajaran ini yang ke-26. Ta'ammalil amthilata al-atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Lil ismil musaghari. Untuk isim musaghar. Yakni isim yang dibentuk menjadi tasghir. Isim yang dibentuk menjadi bentuk tasghir. Jadi kalau bentuknya ini disebut bentuk tasghir. At-tasghir. Adapun isim yang dibentuk menjadi tasghir, maka disebut dengan isim musaghar. Sehingga di situ disebut isim musaghar, yaitu isim yang ditasghir, isim yang dibentuk menjadi bentuk tasghir. Ini jadi bukan disebut isim tasghir, tetapi isim musaghar. Adapun bentuknya adalah bentuk tasghir. Ini dicontohkan isim musaghar berikut ini. Ulaidun, anak kecil, anak, dan dibentuk tasghir menjadi kecil, bermakna kecil, jadi anak kecil. Maknanya waladun saghirun, anak yang kecil. Jadi ulaidun ini bentuk tasghir, atau ini adalah isim musaghar, bermakna waladun saghirun, anak yang kecil. Contoh berikutnya Jubailun, sampingnya Jubailun, maknanya yakni Jabalun Saghirun, gunung yang kecil, Jubailun. Kemudian Nuhairun, maknanya adalah Nahrun Saghirun, Nahrun Saghirun, sungai yang kecil. Kemudian Kulaibun, yakni maknanya Kalbun Saghirun. Kulaibun adalah kalbun saghirun, anjing yang kecil. Jadi ini adalah isim musaghar, atau isim yang dibentuk menjadi bentuk tasghir. Secara makna ditunjukkan dari contoh-contoh ini, bentuk tasghir ini menunjukkan makna saghir, menjadi bermakna saghir. Jadi tasghir ini bermakna menjadikan saghir, menjadikan kecil. Ini makna yang asal atau makna yang umum, sehingga dinamakan dengan tasghir atau isim musaghar, isim yang dikecilkan secara makna. Ini dari waladun menjadi ulaidun, dari nahrun menjadi nuhairun, dari jabalun menjadi jubailun, dari kalbun menjadi kulaibun. Dari isim asalnya, perhatikan tadi, waladun, jabalun, nahrun, kalbun, ini tersusun dari 3 huruf. Isim-isim ini tersusun dari 3 huruf. Kemudian dibentuk menjadi tasghir, maka apa perubahannya, bagaimana pembentukannya? Huruf yang pertama itu di dhammah. Dari 3 huruf asal tadi, huruf yang pertama di dhammah, Ya, kalau dari wazan diawakili dengan huruf fa, fa kalimah itu dhammah, kemudian huruf kedua atau ain kalimah di fathah, ya, dari isim asalnya tadi, kemudian sesudah itu ditambahkan huruf ya. Ya. Sesudah ain kalimah, sesudah huruf kedua ditambahkan huruf ya. Yang ini disebut dengan ya tasghir. Jadi ya tambahan ini disebut dengan ya tasghir. Jadi ini yang menunjukkan bentuk tasghir, ya, terutama pada huruf ya-nya ini. Jadi huruf pertama dhamma, huruf kedua fathah, kemudian sesudahnya ditambahkan dengan huruf ya yang biasa disebut dengan ya tasghir. Kemudian baru huruf yang ketiga atau lam kalimah. Ya, sehingga dari jabalun misalnya menjadi jubailun, dari waladun menjadi wulaidun. Atau kalau dilihat wazannya tadi dari perubahannya, pembentukannya huruf pertama fa kalimah dhammah, huruf kedua ain kalimah fathah, kemudian ya tasghir, kemudian baru lam kalimah. Maka wazannya menjadi fu'ailun. Ya, fu'ailun. Ini dari isim yang tiga huruf. Menjadi bentuk tasghirnya menjadi fu'ailun. Baik. Nah, untuk latihannya sadisan tamrin yang ke-6, saghiril asma'al atiyata. Tasghirkan, kecilkan isim-isim berikut ini bentuk menjadi tasghir isim-isim berikut ini. Rajulun menjadi rujailun, ya, rujailun. Ya, maknanya ya rajulun saghirun, laki-laki yang kecil. Qalamun menjadi qulaimun, ya, qulaimun. Ya, maknanya qalamun saghirun, pena yang kecil. Tiflun menjadi tufailun, ya, tufailun. Ya, maknanya tiflun saghirun, anak yang kecil. Kemudian najmun menjadi ya nujaimun, ya, nujaimun. Ya, maknanya najmun saghirun, bintang yang kecil. Jadi ini bentuk tasghir untuk mengecilkan, ya, mengecilkan ukuran atau mengecilkan hal yang lain. Dengan wazan fu'aidun untuk yang asalnya tiga huruf. Seperti ini. Ya, baik, ini dulu pembahasan tasghir pada dars ini, hanya ini. Baik, yang berikutnya pembahasan yang lain dan insyaallah dilanjutkan pada salat, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya. Yang berikutnya tamrin sabi'an yang ketujuh. Ta'ammalil amsalatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Lismi tahbiri, untuk atau pada isim tahbil. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut untuk isim tahbil atau pada isim tahbil. Ya. Di awal jilid 2 yang terdahulu, pada pelajaran ke-3 atau ke-4 kalau tidak salah, sudah dibahas tentang isim tahbil. Ya, bentuknya, ya, wazannya, dan juga penggunaannya, yakni wazan isim tahdil adalah af'al. Ya, wazan isim tahdil sebagaimana dibahas terdahulu pada daras yang ketiga insyaallah, ini wazannya adalah af'al. Ya, dan menunjukkan makna mempunyai sifat yang lebih dari yang lainnya. Nah, kemudian di sini pada tamrin ini, pada pembahasan ini, bentuk isim tahdil pada isim yang huruf ain kalimah dan lam kalimah itu sama, ya, hurufnya sama. Maka bentuk isim tafdhil di situ ada perubahan, ada penyesuaian terkait dengan huruf yang sama tersebut. Ya, secara asal dia tetap mengikuti wazan isim tafdhil, yakni ak'alu. Hanya saja pada huruf yang sama, yakni pada ain kalimah dan lam kalimah, ini ada perubahan. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Qalilun, sedikit, atau yang sedikit. Ya, huruf ain kalimah, huruf lam, kemudian lam kalimah juga huruf lam. Hurufnya sama. Qalilun. Ya. Ada ya di situ tuh ya tambahan. Nah, kemudian dibentuk isim tafdhil dari qalilun. Ya, kalau menyesuaikan dengan wazan asalnya af'alu, maka akan menjadi aqlalu. Ya, aqlalu. Ya, dari qalilun akan menjadi aqlalu. Seperti kabirun, ya, akan menjadi akhbaru, ya, berwazan af'alu. Ya, kalau dari kabirun akan menjadi akhbaru. Ya, itu bentuk isim tafdhilnya. Maka dari qalilun secara asal dia akan menjadi aqlalu. Nah, di situ ada dua huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah, yaitu huruf lam. Aqlalu, maka dua huruf yang sama ini kemudian diidghamkan, dijadikan satu lam, yakni yang lam yang awal kemudian dia disukun, diidghamkan pada lam yang kedua, dan ada perubahan harokat, ya, dari aqlalu kemudian menjadi aqallu. Karena dua huruf yang sama tadi idgham, ya, maka fa kalimah yang asalnya sukun pada wazan isim tafdhil menjadi berharokat fathah, ya, dari aqlalu menjadi aqallu. Contoh yang lain, ladzidzun menjadi aladzu. Ya, ladzidzun menjadi aladzu. Ya, asalnya aldzu. Kemudian dua huruf yang sama yaitu huruf dzal diidghamkan menjadi aladzu. Syadidun menjadi asyaddu. Asalnya asydadu. Kemudian idgham menjadi asyaddu. Habibun menjadi ahabbu. Asalnya ahbabu. Kemudian diidghamkan menjadi ahabbu. Jadi ini bentuk isim tafdhil pada isim yang huruf ain kalimah dan lam kalimah huruf yang sama. Jadi itu diidghamkan. Aqallu, aladdu, asyaddu, ahabbu. Ini. Adapun penggunaan, ya, tetap sebagaimana penggunaan isim tafdhil yang dulu sudah pernah dibahas pada daras yang ketiga. Ada beberapa penggunaan isim tafdhil. Ya, bisa dirujuk kembali di sana. Ya. Jadi yang di sini yang berubah itu pada bentuknya, pada lafadznya. Di mana dua huruf yang sama itu diidghamkan. Ini. Adapun penggunaan tetap sebagaimana penggunaan isim tafdhil secara asal. Ya, ada beberapa penggunaan. Ya, di sini disebutkan contoh-contoh penggunaannya dalam kalimat pada tamrin yang ke-8 dari isim tafdhil yang hurufnya sama ini. Iqra ma yali. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Contoh. Yang pertama, baqiya aqallu min sa'atin. Ya, baqiya aqallu min sa'atin. Tersisa kurang atau lebih sedikit atau lebih atau kurang dari 1 jam. Ya, qalilun sedikit. Aqallu lebih sedikit. Ya. Jadi lebih sedikit dari 1 jam sisa waktunya. Tersisa waktu seperti itu. Ini aqallu min sa'atin. Sanian, contoh yang kedua. Arbur tuqalu ladhidun. Wattufahu aladzu minhu. Jeruk itu lezat, jeruk itu enak. Ladhid, enak. Wattufahu aladzu minhu. Adapun apel, aladzu minhu, lebih enak darinya. Lebih lezat darinya. Ini ladhidun, ya, ini sifatnya. Kemudian isim tafdilnya aladzu. Ya. Kedua-duanya mempunyai sifat yang sama. Sama-sama enak. Portokal, kemudian tufah, sama-sama lezat, sama-sama enak. Hanya saja kelezatan tufah ini melebihi dari kelezatan portokal. Ya, jadi makna isim tafdhil seperti ini. Dua hal atau dua sesuatu yang mempunyai sifat yang sama, kemudian salah satunya melebihi dari yang lainnya pada sifat yang sama tersebut. Ini. Jadi sama-sama lezat atau sama-sama besar, sama-sama kecil atau sama-sama mempunyai sifat yang sama. Hanya saja yang satu melebihi dari yang lain. Ini isim tafdhil. Jadi bukan kemudian yang satunya tidak lezat, tidak enak, bukan. Tetapi tetap yang satu enak, yang satu lezat, tetapi yang satunya lebih lezat, lebih enak. Ya, ini makna dari isim tafdhil seperti ini, seperti ditunjukkan pada contoh ini ya. Baik. Ya, untuk mengulang pelajaran yang terdahulu ya. Ini. Tafadhal dibaca berikutnya. Habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Ya, maknanya saya mencintai ayah saya dan saya lebih mencintai ibu saya darinya. Ya, abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Ya. Ya, kalau terjemahan secara makna, terjemahan bebasnya tadi, saya mencintai ayah saya dan saya mencintai ibu saya melebihi dari beliau, dari ayah saya. Itu kalau makna ya, terjemahan secara maknawi seperti itu. Kalau mungkin lebih agak disesuaikan dengan lafaz ini ya, apa? Ayah saya habibun ilayya, saya cintai. Wa ummi, dan ibu saya ahabu ilayya minhu, lebih saya cintai darinya. Ya, seperti itu. Ya, bisa. Intinya maknanya seperti itu ya, sama. Berikutnya. Al-bardul yauma asyaddu. Ya, al-bardul yauma asyaddu. Hari ini lebih dingin. Ya, hari ini lebih dingin. Atau dinginnya lebih kuat. Lebih apa? Dingin. Ya. Ini asyaddu. Ya. Lebih kuat. Lebih apa? Sangat dinginnya. Ini. Berikutnya. Ma ahabbu durusi ilaika. Ahabbu durusi ilayya Al-Qur'anul Karim. Ya. Pelajaran apa yang lebih engkau cintai? Pelajaran yang lebih aku cintai adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ma ahabbu durusi ilaika. Pelajaran apa yang paling kamu cintai? Jadi kalau isim tafdhil diidhofahkan pada mufaddal, ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, menunjukkan makna paling. Ya, pelajaran apa yang paling kamu cintai, kamu sukai? Ahabbud durusi ilayya Al-Qur'anul Karimu. pelajaran yang paling aku cintai, paling aku sukai adalah Al-Qur'anul Karim. Berikutnya, kanat labu qalilun qalilan qalilan amsi wal yaum wal yauma wal yauma hum ya yeah, hum hum aqallu ya yeah. Siswa-siswa itu sedikit kemarin. Kemarin, iya. Kemarin siswa-siswanya sedikit. Dan hari ini mereka lebih sedikit. Ya, wal yauma hum aqallu. Kana thullabu qalilan amsi. Amsi, kemarin ya. Jadi kemarin siswa-siswa itu sedikit. Wal yauma hum aqallu. Dan hari ini mereka lebih sedikit. Ya. Ini. Berikutnya, man ahabbun nasi ilaika? Siapa orang yang paling engkau cintai? Ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling aku cintai, manusia yang paling aku cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh penggunaan isim tafdil dengan beberapa bentuknya. Beberapa bentuk penggunaannya dalam kalimat dan juga tadi secara lafaz atau bentuk dari isim tafdil itu sendiri pada huruf pada isim yang hurufnya sama maka huruf yang sama tersebut diidghamkan. Ini sebelum dilanjutkan mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan tadi yang tasghir ataupun yang isim tafdil. Saya punya penggunaan ilaiya. Ya. Ilaiya itu ila bersama dengan dhamir ya mutakallim. Ya. Nah, ini huruf di terkait dengan kata ahabu tadi. Ini enggak bisa disambung dengan kayak ni gitu ya. Karena ahabu itu isem ya. Kalau isem bersambung dengan ya mutakalim langsung tanpa nun. Ya, kalau isem ya. Jadi di sini dari ahabbu dari fi'il asalnya ahabba yuhibbu. Ya, ini kemudian bentuk tafdilnya ahabbu. Nah, di situ pada bentuk tafdil dia membutuhkan harf untuk menunjukkan maknanya tadi sehingga dia disertai dengan ila ahabbu ila asmi maksudnya tidak bisa karena ini fi'il ini membutuhkan harf ya ahabbu ahabba yuhibbu dalam bentuk tafdil ala pemingkum dalam bentuk tafdilnya ini dia membutuhkan harf ila jadi tidak bisa langsung ahabbi ataupun ahabbuni juga tidak ya. Tapi memang dia membutuhkan harf ya, dengan ila ilayya ahabbu ilayya tidak bisa langsung dengan ya ahabbi atau ahabbuni tidak. Tapi dengan ila, dengan harf dulu. Ini. Dan yang semacam ini karena memang mengikuti sebagaimana yang digunakan orang Arab. Kata ini memang demikian, membutuhkan harf. Ya, untuk menyempurnakan maknanya tadi. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Tasian yang ke-9. Ta'amal ma yali. Ya, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ada pertanyaan ya, kemudian disertai jawabannya. Perhatikan contoh. Aina al-kitabu, di mana kitab itu? Kemudian dijawab. Jawabannya perhatikan. Ha huwa dha. Ha huwa dha. Asalnya disebutkan di sampingnya hadza, kemudian mestinya huwa. Jadi asal kalimat jawabannya pada umumnya ya, aina kitabu, maka akan dijawab hadza huwa. Di mana umumnya huwa, dia kembali ke alkitab tadi yang ditanyakan atau yang disebutkan dalam kalimat pertanyaan tadi. Aina kitabu hadza huwa. Asalnya demikian. Jadi huwa merujuk pada Alkitab. Nah, kemudian di sini kemudian tadi dijawab dengan isim isyarah haza. Nah, pada isim isyarah haza, ya, pada isim isyarah haza yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang merupakan isim isyarah itu hanyalah lafaz za saja. Ya, jadi yang sesungguhnya yang termasuk atau yang merupakan lafaz dari isim isyarah itu sendiri itu hanyalah lafaz dha. Jadi ha ini asalnya bukan termasuk isim isyarah. Ha ini adalah huruf tanbi, sehingga disebut dengan ha tanbi. Ya, ini. Jadi ha ini fungsinya untuk tanbi, untuk memperingatkan atau untuk memancing perhatian, ditambahkan pada isim isyarah za menjadi haza. Jadi demikian asalnya. Jadi yang merupakan isim isyarah yang sesungguhnya hanyalah pada lafaz za untuk yang muzakkar, atau zi untuk yang muannas. Ini kemudian ditambahkan ha tanbih di awalnya menjadi haza, hazihi, kemudian untuk jamak nanti menjadi haulai, ya, seperti itu. Nah, karena itu ha itu tambahan, yaitu ha tanbih tadi, maka di sini antara ha tanbih dengan isim isyarahnya ini boleh dipisahkan oleh bomir yang sesuai dengan sesuatu yang diisyaratkan, sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut. Ya, jadi antara hak tanbi atau antara isim isyarah dengan hak tanbi ini bisa dipisahkan oleh bomir yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh isim isyarah tersebut. Kalau isim isyarah itu menunjukkan sesuatu yang muzakkar mufrad, ya, maka bomir yang sesuai adalah bomir huwa. Maka bomir huwa ini bisa memisahkan antara isim isyarah dengan ha tanbi. Seperti ini. Menjadi ha huwa dha. Dha isim isyarah, ha-nya ha tanbi, dipisahkan oleh bomir yang sesuai dengan sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut. Ya. Jadi asalnya hadza al-kitabu atau hadza huwa. Asalnya demikian. Jadi dhamir huwa merujuk pada al-kitab, dan ini sesuatu yang ditunjuk, sesuatu yang diisyaratkan oleh isim isyarah tersebut. Hadza huwa atau hadza al-kitabu. Ya. Kemudian dhamir tersebut memisahkan antara isim isyarah dha dengan ha tanbi. Menjadi ha huwa dha. Ya. Contoh yang lain, aina sa'atu, di mana jam itu? Dijawab ha hiya dhi. Ya, asalnya hadhihi hiya atau hadhihi as-sa'atu, ini jam tersebut, inilah dia. Ya, asalnya demikian. Kemudian tadi dhamir hiya yang ini merujuk pada as-sa'atu tadi, dia merujuk pada as-sa'atu, sesuatu yang ditunjuk, sesuatu yang diisyaratkan. Dia kemudian memisahkan antara isim isyarah dhi untuk mu'anaf dengan ha tanbih yang menjadi ha hiya dhi. Ini asalnya hadhihi hiya menjadi ha hiya dhi. Ini contoh yang berikutnya, aina ibrahimu, di mana Ibrahim? Ya, kemudian yang ditanya yaitu Ibrahim, dia mengatakan dirinya sendiri, ha ana dha, ha ana dha, inilah saya. Nah di sini karena yang mengatakan ya Ibrahim sendiri, dia yang ditunjuk, yang diisyaratkan, ya maka bambirnya sesuai itu dengan bambir ana, karena yang bersangkutan sendiri yang berbicara. Kalau yang tadi kan orang lain yang menunjuk pada sesuatu yang lain, ha huwa dha, ha hiya dhi, ya, menunjuk sesuatu yang lain, artinya yang lain itu ghaib. Ya, maka bomirnya bomir ghaib dengan huwa atau dengan hiya. Adapun ketika yang bersangkutan dia menyatakan dirinya sendiri sebagai mutakallim, maka bomirnya ya bomir ana, bomir untuk mutakallim. Kemudian bomir ini memisahkan antara isim isyarah dengan ha tandi. Ha ana dha. Ini, inilah saya. Ini jadi isim isyarah. Isim isyarah yang asalnya dha atau dhihi atau dhi atau tihi, atau untuk jamak nanti ulai, ini bisa dipisahkan dengan hak tanbihnya, ya, dipisahkan dengan hak tanbih oleh bomir yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut. Ya, ha huwa dha, ha hiya dhi, ha ana dha, seperti ini. Nah, kalau jamak bagaimana? Isim isyarah untuk jamak apa? Ula'i. Ya. Isim isyarahnya hanya ula'i. Untuk jamak ula'i. Ya, kalau ditambahkan hak tanbi nanti menjadi ha ula'i. Ya, kalau ada kata, ada isim isyarah misalkan ulaika, yaitu ula'i disertai dengan kaf, ulaika. Seperti za disertai dengan kaf menjadi zaka atau zalika. Nah, kalau ula'i bisa menjadi ula'ika, itu kalau disertai dengan kaf. Nah, kalau disertai dengan ha tanbih untuk yang jamak, ula'i menjadi ha'ula'i. Nah, ini juga bisa dipisahkan antara isim isyarah ula'i dengan ha tanbih tadi, tentunya dengan bomir yang sesuai. Karena ini jamak, ya bomirnya jamak. Ya, ini. Misalnya dalam ayat disebutkan ha antum ulai. Ya, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ini apanya? Haulai antum. Ya, secara makna demikian. Kemudian bomir antum memisahkan antara isim isyarah ulai dengan ha tanbih menjadi ha antum ulai. Ini untuk jamak. Jadi bomir yang digunakan sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut dari sisi jumlah, jenis maupun kedudukannya. Bisa ghaib, bisa mukhatab ataupun bisa mutakallim. Ya, sesuai yang ditunjuk oleh isim isyarah tadi. Isim isyarah itu menunjuk siapa? Ya, ini. Berikutnya, untuk latihannya ya tadhaharul mudarrisu bil bahthi an syai'in. Mudaris menampakkan atau menunjukkan, ya, untuk mencari sesuatu. Ismuhu mudzakkarun, yang ismnya itu mudzakkar, jenis ismnya mudzakkar, sesuatu yang mudzakkar. Fayaqulu ahadu thullabi, lalu salah seorang murid itu mengatakan, menjawab, ha huwa dza. Ya, misalnya mudaris bertanya, ainal maktabu, di mana meja itu? Lalu dijawab apa? Ha huwa dza, inilah dia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kira-kira seperti itu. Inilah dia meja itu. Ini. Aina, aina al-qalamu, ha huwa dza, seperti itu. Ya. Jadi mudaris atau seseorang menyebutkan, menanyakan sesuatu yang muzakkar, lalu dijawab dengan seperti ini. Isim isyarah yang dipisahkan oleh dhamir yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut. Contoh berikutnya atau latihan berikutnya. Summa yatadhaharu bil bahthi an syai'in ismuhu mu'annatsun. Kemudian mudaris menunjukkan, mengajukan pertanyaan untuk mencari sesuatu yang jenis ismnya itu mu'annas. Wa yaqulu ahadutullabi, dan salah seorang pelajar itu menjawab, mengatakan, ha hiya dhi. Ya, misalnya, aina saburatu, ya mu'annas ya, as-saburah. Maka dijawab apa? Ha hiya dhi. Ya. Aina, aina al-kurratu. Kurah apa kurah? Bola ya. Al-kuratu, bola. Aina al-kuratu? Ha hiya zi. Aina sayyaratu? Ha hiya zi. Dan yang semisalnya. Ini ya. Jadi kalau mu'annas, bamirnya juga bamir yang mu'annas. Berikutnya, summa yatadhaharu bil bahthi an talibin. Kemudian mudaris mengajukan, menunjukkan satu pertanyaan untuk mencari seseorang, seorang siswa. Wa yaqulu al mabhuthu anhu nafsuhu. Dan orang yang dicari, yang dirinya dicari tadi, pelajar yang dicari atau yang ditanyakan oleh mudaris tadi mengatakan, ha ana dha. Ya, jadi mudaris mencari seorang murid dengan menyebut namanya. Di mana tadi misalnya, di mana Ibrahim, aina Ibrahim, aina Ahmadu, aina Muhammadun, menanyakan muridnya, di mana Ibrahim, di mana Ahmad, di mana Muhammad, dan semisalnya dan seterusnya. Lalu yang bersangkutan, yang dicari, yang ditanyakan, dia menjawab, ha ana dza, inilah saya, atau ini saya. Ibrahim yang ditanyakan, dia menjawab, ha anadha. Kalau tadi yang ditanyakan Ahmad, maka Ahmad sendiri dia menjawab, ha anadha. Kalau yang ditanyakan Muhammad, maka Muhammad sendiri dia menjawab, ha anadha. Seperti ini. Ini ya, tentang pembahasan ini. Isim isyarah dibisahkan dari hak tanbih oleh dhamir yang sesuai. Ada yang ditanyakan? Kalau mu'anas yang jawab ini, saya mu'anas gimana? Ha'anazi ini. Iya, kalau mu'anas, ha'anazi. Karena isim isyarah untuk mu'anas, zi ya. Ha'anazi. Aina, aina a'isyatu. Aisyah menjawab, ha ana zi. Ya. Aina Maryamu? Maka Maryam menjawab, ha ana zi. Ini. Jadi dhamirnya sesuai, kemudian isim isyarahnya juga sesuai. Sesuai jenis, sesuai jumlah. Dan kalau dhamir tadi juga sesuai dengan kedudukannya. Ghaib atau mukhatab atau mutakallim. Ini. Oke, berikutnya. Asyara yang ke-10. ta'ammalil mithala summa kawwin jumlan mithlahu. Perhatikan contoh ini, kemudian buatlah kalimat-kalimat semisalnya, musta'milan fiha yajibu ala, dengan menggunakan pada kalimat tersebut kata-kata ini atau kalimat ini, yajibu ala. Ya, jadi dijawab atau dibuat kalimat dengan lafaz ini ya, yajibu ala. Ya, musta'inan bil kalimatil waridati bainal qausaini, dengan bantuan kata-kata yang ada di dalam kurung. Jadi yajibu ala, nah, ala nanti akan disertai dengan isim atau bomir yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kalimat dalam kurung tadi. Misal, contoh al-misalu contohnya, yajibu alaina an nafhama al-Qur'ana wa na'mala bihi. Wajib bagi kita, wajib atas kita untuk memahami Al-Qur'an dan beramal dengannya. Nah, di sini yajibu alaina. Jadi yajibu ala kemudian diikuti dengan bomir na. Kenapa? Karena itu sesuai dengan ya, bomir na itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan pada kalimat sesudahnya, yaitu an-nafhama. Ya. Nah, di situ an-nafhama, nafhama fi'il mudhari'. Ya, untuk siapa? Mutakallim ma'a ghairihi atau mutakallim jama'. Ya, dari bentuk fi'ilnya nafhama dengan nun, ya, berarti dia untuk nahnu. Untuk mutakallim ma'a ghairihi tadi. Nah, dhamir tersebut ketika bersama dengan huruf jar, bentuknya adalah bentuk dhamir na, sehingga menjadi alaina. Jadi di sini dhamir na yang sesudah ala ya sesuai dengan apa yang disebutkan sesudahnya. Ya, untuk mutakallim ma'a ghairihi. Bisa difahami? Contoh yang pertama, kalimatnya taktubul wajibati binti zomin. Ya, taktubu al wajibati binti zomin. Taktubu untuk anta ya, anta taktubu, kamu menulis, kamu mengerjakan tugas-tugasnya. Berarti yajibu alaika, karena untuk anta maka bomir yang sesuai yang digunakan pada huruf jar yaitu bomir mutasil dengan kaf, alaika. Yajibu alaika an taktuba, ya, ada an ya, an taktuba al wajibati binti zomin. Ya, taktubu tadi kan untuk anta ya, taktubu ini kan untuk anta, maka tadi bomir anta untuk mukhatab mufrad mudzakkar, nah ini digunakan pada huruf jar ala tersebut. Ini digunakan bomir kaf, alaika, semakna sesuai, alaika bomir kaf sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam fi'il tersebut, taktubu untuk anta. Yajibu alaika an taktuba al wajibati binti dhamin, wajib atasmu, wajib bagimu untuk mengerjakan tugas-tugas itu dengan teratur. Yang kedua, tafadhol, coba kalimatnya tafadhina surataini hadal usbu'a. Tafadhina untuk siapa? Anti. Anti. Yajibu alaiki tafadhina anti. Oh, iya. Jadi sebelum fi'il mudhari' dimasuki an, dan an itu menasabkan, ingat, berarti yajibu alaiki anta fadi suratai ini hadal isbu'a. Ya, yajibu alaiki, ya, yajibu alaiki anta fadi surataini hadal isbu'a. Ya, karena tafadhina untuk anti, anti tafadhina, maka sesudah ala diikuti dhamir yang sesuai dengan anti. Secara makna sesuai dengan anti tadi, yaitu dhamir kaf, ya, dhamir kaf yang dikasrah, alaiki. yajibu alaiki antahfadhi. Maknanya apa? Wajib atas kamu untuk menghafal dua surat pagi ini. Pada pekan ini, pekan ya. Ini, oh iya. Wajib bagimu untuk menghafal dua surat pada pekan ini. Ini ditujukan pada seorang perempuan. Ya. Berikutnya, fi'ilnya takhrujuna. Untuk siapa? Takhrujuna. Untuk antum, ya. Antum. Berarti domir yang menyertai ala, yang sesudah ala apa? Yang semakna dengan antum, yaitu alaikum, ya. Domir kum. Maka kalimatnya? Yajibu alaikum. Takhruju minal fasli fi'uduin. Ya. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihudu'in. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihudu'in. Maknanya? Wajib bagi kalian untuk keluar dari kelas dengan tenang. Ya, wajib bagi kalian untuk keluar dari kelas dengan tenang. Berikutnya, tadkhuluna. Keempat, kalimat keempat, fi'ilnya tadkhuluna. Untuk siapa? Antum, ya. Berarti menjadi bagaimana? Yajibu alaikum an tadkhulu al-fasla qabla dukhulil mudarris. Ya. An tadkhulu. Yajibu alaikum, ya. Yajibu alaikum an tadkhulu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi. Ini yajibu alaikum an tadkhulu. Maknanya wajib bagi kalian untuk masuk ke kelas sebelum masuknya mengajar. Ya, wajib bagi kalian untuk masuk kelas sebelum Pak Guru masuk, sebelum masuknya Pak Guru pengajar. Berikutnya, taduk rusu. Untuk siapa ini? Nomor 5, taduk rusu. Anta taduk rusu. Ya, engkau belajar. Jadi yajibu ala. Untuk anta memberinya apa? Kaf yang di fathah, ya. Alaika. Yajibu alaika an. Antadurusa. Yajibu alaika antadurusa al lughatal arabiyata li annaha lughatul Qur'ani. Ya. Yajibu alaika an tadrusa al-lughatal arabiyata li annaha lughatul Qur'ani. Wajib bagimu untuk belajar bahasa Arab karena bahasa Al-Qur'an. Karena dia bahasa Arab. Ya. Wajib bagimu untuk belajar bahasa Arab karena dia adalah bahasa Al-Qur'an. Ini yajibu alaika an tadrusa. Jadi ini tentang fi'il yajibu. Ya. Nah, kemudian dari sisi ini yajibu, ini fi'il mudhari'. Ya, tentunya ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, dan pada jumlah fi'liyah apa? Tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Yajibu ini sebagai fi'il. Kemudian fi'il ini disertai dengan huruf tadi ala, ya, untuk menyempurnakan maknanya. Nah, kemudian yang menjadi fa'il mana? Dari fi'il tersebut, dari fi'il yajibu, yang menjadi fa'il adalah masdar mu'awwal. Apa masdar mu'awwal? Yakni susunan dari an dan fi'ilnya. An dan fi'ilnya. Ini yang menjadi fa'il. Jadi tadi an nafhama, an taktuba, antahfawi, antahruju, antadukhulu, antadurusa. Inilah fa'il dari fi'il yajibu tersebut berupa masdar mu'awwal. Ya, jadi an dan fi'il ini disebut dengan masdar mu'awwal. Jadi an dan fi'il tersebut bisa ditakwil dengan bentuk masdarnya. Ya. Ringkasnya, kalau mau diubah ke bentuk masdar, an-nafhama tadi menjadi fahmul Qur'ani. Dari contoh tadi ya, an-nafhama yajibu alaina an-nafhama Qur'an menjadi yajibu alaina fahmul Qur'ani. Ini fahmu, ini masdar. Ini sebagai ta'wil dari an-nafhama tadi. Yajibu alaika an taktubal wajibat. Maka yajibu alaika kitabatul wajibat. Ini kitabatul wajibat. Ini ditakwil, ini menjadi bentuk masdarnya. Kitabah. Ya, kemudian antahfadhi suratain. Yajibu alaiki hifzul. Ya. Karena fa'il maka dia marfu' ya. Fahmul Qur'ani kitabatul wajibati. Kemudian hifzu surataini. Hifzu. Ini masdar dari hafidho yahfazu. Hifzu surataini. Menghafal dua surah. Yang berikutnya. Yajibu alaikum al-khuruju minal fasli. Kharaja yakhruju masdarnya al-khuruj. Al-khuruju minal fasli. Yang keempat, yajibu alaikum dukhulul fasli. Ya, dukhulul fasli masdar dari dakhala yadkhulu dukhul. Ya, dukhulul fasli. Ini qabla dukhulil mudarisi. Nah, ada dukhul itu ya. Masdarnya yajibu alaikum dukhul fasli. Ini takwilnya dari anta dukhulu tadi. Kemudian yang kelima, yajibu alaika anta turusal lughat al-arabiyah menjadi yajibu alaika darsul lughat al-arabiyah. Dars itu bentuk masdar dari tadarusul. Darsun, darsu. Darsul lughat al-arabiyah. Atau dirasah juga bisa. Ini. Jadi itu. An dan fi'al. Masdar mu'awwal. Jadi dia sebagai ta'wil dari masdarnya. Dan inilah yang menjadi fa'il dari fi'al yajibu tersebut. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Hadi asyar yang ke-11. Az-zahabu masdaru zahaba yadhabu. Ya. Isim ini. Az-zahab. Dengan ha yang panjang ya. Az-zahab. Ya, adalah bentuk masdar dari fi'il zahaba yadhhabu. Ya, bentuk masdar dari fi'il zahaba yadhhabu. Jadi bermakna pergi. Dengan panjang az-zahab. Kalau pendek tanpa alif az-zahab apa maknanya? Emas. Ya, beda ya. Ini satu huruf panjang pendek bisa mengubah makna, bisa berbeda maknanya. Az-zahab panjang ini bermakna pergi. Adapun az-zahab pendek tanpa alif az-zahab ini bermakna emas. Ini berbeda. Maka perhatikan dalam mengucapkan panjang pendeknya harus tepat. Panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, ya. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat naqulu kita katakan awalan uridu dzahaba ilal baiti. Uridu dzahaba ilal baiti. Saya ingin pergi ke rumah. Al-bait alafu minkum. Al-bait di sini alif lam ma'rifah bukan rumah alafu minkum, ataupun kalau disebut rumah yang dimaksud rumah Allah ya, Baitullah. Karena kalau rumah sendiri bukan zahab ya, wallahu alam. Jadi ilal bait yakni ila baitillah, wallahu alam. Jadi saya ingin pergi ke Baitullah. Ke bait, ya maksudnya Baitullah. Pergi ke sana. Ya. Kalau ke rumah sendiri bukan zahab, tapi apa? Roja'a, pulang ya. Nah, ini zahab berbeda. Jadi bait di sini wallahu a'lam baitullah. Jadi uridu dzahaba ila ilal bait, yakni ila baitillah. Saya ingin pergi ke bait, ke baitullah. Saniyan yang kedua, ya ustadu, arju an tasmaha li bidzahabi ilal mustashfa. Ya ustaz, saya berharap Anda mengizinkan saya, memperkenankan saya untuk pergi ke rumah sakit. Bidzahabi, untuk pergi ke rumah sakit. Salisan yang ketiga, kharajtu minal fasli lidzahabi ilal mudiri. Saya keluar dari kelas lidzahabi ilal mudiri, untuk pergi menemui mudir. Menemui, menghadap mudir. Rabi'an yang keempat, hadhihi tadhkiratu ta'iratin ila dimashqa dhahaban wa iyaban. Hadhihi tadhkiratu ta'iratin, ini adalah tiket pesawat. Ya, tadhkirah itu tiket ya. Tadhkiratu ta'iratin, tiket pesawat. Ila dimashqa, ke Damaskus. Dhahaban, pergi. Wa iyaban, dan pulang kembali. Ya, zahaban wa iyaban, pergi dan kembali. Nih, kalau di sini dikatakan PP, pulang pergi, pulang dulu baru pergi. Ya, yang benar ya zahaban wa iyaban, pergi dulu baru pulang kembali. Nah, ini ya. Baik. Ini contoh penggunaan zahab, masdar dari zahaba yadhhabu. Yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ajnabiyun, ajnabi, asing. Ya, ajnabi ya. Maklum insyaallah, asing, orang asing. Kemudian mahfadzatun, dompet. Naqdun, uang, ya, jamaknya nuqudun, uang atau harta. Ya, jamaknya nuqudun. Kemudian khata'un, kesalahan, kekeliruan. Jamaknya akhtaun. Iyabun, pulang kembali. Adzahabu, pergi. Kursun, tablet atau kapsul. Jamaknya akaratun. Tadkiratun, tiket atau karcis. Ya, bisa tiket, bisa karcis ya. Jamaknya tadzakiru. Kilu ziramun, kilogram. Jam'uhu, jamaknya kilu ziramatun. Unta, perempuan. Jam'uhu, jamaknya inatun. Jadi inat itu jamak dari unta, perempuan. Kemudian zakarun, laki-laki. Jam'uhu, jamaknya zukurun. Bintizamin, dengan teratur. Ya, ini kata-kata termasuk isim. Kemudian yang berikutnya termasuk fi'il, wajaba yajibu, wajib, harus ya. Kemudian araja ya'ruju, naik. Kemudian bali'a yabla'u, menelan ya. Menelan ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, alhamdulillah selesai daras yang ke-26. Untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.